Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإخوتي الكرام pada pertemuan yang terakhir dalam daurah kita ini harapan pertama kali Allah Jalla Subhana memberikan barakah buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Dan semoga Allah Jalla wa Ala membantu saya dan segenap ikhwani wa akhwati untuk mengamalkan bimbingan-bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan bimbingan Salafun As-Salih Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan telah kita menyampaikan banyak hal dan banyak perkara yang terkait dengan kehidupan ini. Bimbingan Salafun As-Salih Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini memberitahukan kepada kita betapa mulianya hidup mereka di masa itu dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Betapa bahagianya mereka di masa mereka itu dengan hidayah dan berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bersamaan di saat itu pula, musuh, orang-orang yang tidak suka dan benci, langsung menyentuh kehidupan mereka. Mereka langsung berhadapan barakallahu fikum. Oleh karena itu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari perjalanan hidup mereka memikul amanat syariat Allah Jalla Subhana. Pelajaran-pelajaran itu mereka kutip. Mereka tulis. Untuk kemudian memberikan bimbingan kepada generasi setelahnya. Itulah yang bermanfaat dan berguna yang Allah abadikan di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Segala yang tidak berguna bermanfaat akan lenyap barakallahu fikum. Adapun yang bermanfaat bagi manusia Allahu jalla wa ala abadikan rahimani wa rahimakumullah. Coba hitung barakallahu fikum. Karya-karya ulama us-sunnah yang dijaga dan dipelihara. Bandingkan dengan hasil karya ahlul bid'ah wadh-dhalal. Allahu Jalla wa'ala mengabadikan dan menjaga. Karya-karya besar barakallahu fikum. Kita tidak jauh terlalu belakang mengambil. Contoh, bahwa perjalanan hidup itu terkadang dituang dalam tulisan-tulisan untuk membimbing generasi setelahnya. Asy-Syaikh Al-Islam Al-Thalith Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dalam karya-karya tulisnya Barakallahu Fikum, semuanya menggambarkan peristiwa yang dialami ketika berbicara tentang bentuk-bentuk kesyirikan, kesyirikan yang terjadi di masa beliau, untuk kita belajar melakukan perbandingan bentuk atau bercermin kesyirikan yang terjadi di masa kita sekarang ini. Demikian juga para pendahulu kita yang soleh. Mereka berbicara tentang apa yang terjadi di masanya dari berbagai macam bentuk kesesatan, penyimpangan, penyelisihan, kerusakan. Mereka tuang dalam tulisan-tulisan Barakallahu Fikum. Itulah perbendaharaan yang sampai kepada kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kita menemukan karya-karya besar beliau Barakallahu Fikum, yang semuanya itu menggambarkan peristiwa yang dialami di masanya. Kita belajar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bimbingan-bimbingan mereka itu adalah emas sesungguhnya untuk kemudian kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mereka tidak mungkin akan menyodorkan sesuatu Barakallahu Fikum yang membahayakan agama kita. Mereka siap untuk berkorban untuk keselamatan kaum muslimin dan muslimat. Kita ingin memetik nilai-nilai perjuangan mereka melalui tulisan-tulisan tersebut Barakallahu Fikum. Termasuk di antaranya bimbingan bagaimana dan apa yang kita lakukan di saat musibah itu menimpa kita, di saat ujian, ketika kita melangkah, berjuang, berbuat sebagaimana yang mereka lakukan, biqadril istita', dengan kemampuan yang ada, Anda mendapat ujian, ini Barakallahu Fikum jalan keluarnya. Ini yang harus engkau miliki. Ini yang harus ada pada dirimu. Jikalau engkau ingin beruntung, ingin berhasil, ingin berbahagia, ingin memetik nilai dunia dan juga Barakallahu Fikum akhirat. Telah berlalu 5 poin. Dalam bimbingan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kita masuk kepada poin yang as-sadis, yang ke-6. Qala rahimahullah, wa hiya min a'zamil fawaid, yaitu ayyashhada annal jazaa'a min jinsil amali, annal jazaa'a min jinsil amali. Nilai ganjaran buah sesuai dengan jenis apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Beliau mengajak kita untuk mengingat kaidah ini, bahwa al-jaza'u min jinsil amali, nilai ganjaran upah sesuai dengan jenis amalan kita, perbuatan kita, karya nyata kita. Lalu beliau masuk, wa annahu nafsuhu zalimun mudhnibun, dia telah melakukan kezaliman, melakukan dosa. Sekarang kita melakukan koreksian untuk meletakkan kaidah ini, al-jaza'u min jinsil amali. Kita orang yang berdosa, orang yang banyak melakukan kezaliman. Kedua, wa anna man 'afa 'anil nasi 'afa Allahu anhu, wa man ghafara lahum ghafara Allahu lahu. Kedua yang harus kita ilmui, tadi kita adalah orang yang berbuat zalim, ai orang yang berdosa, dan orang yang memberikan maaf kepada manusia, Allahu Jalla wa'ala yang menganugerahkan maaf kepadanya. Bila dia memberikan ampunan kepada orang karena dosa yang terkait dengan dirinya, Allahu Jalla wa'ala yang akan memberikan ampunan buatnya. Fa'idha syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma'a isa'atihim ilaihi sababun li ayyajziyahu Allahu kadzalika min jinsi amalihi. Kalau dia telah menemukan atau mengerti demikian, lalu dia mengetahui bahwa maaf yang dia berikan kepada yang berbuat salah, berbuat zalim pada dirinya, kebaikan yang dia lakukan dan perbuat bersamaan kejelekan yang diperbuat buat dirinya, dia balas dengan kebaikan. Sebagai sebab, Allahu Jalla wa'ala mengganjar kebaikan dan kebagusan pada dirinya, itu juga min jinsi amalihi. Nilai yang dia petik min Rabbina Jalla Subhanah, ganjaran barakallahu fikum, hasil buah yang dia ambil dari sifat pemaaf dia, kebaikan yang dia lakukan bersamaan orang menzalimi dia, berbuat jelek pada dirinya, maka nilai yang Allah berikan padanya min jinsi amalihi. Min jinis dari bentuk amalan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Dia melakukan kesalahan, mendapatkan ujian dan cobaan berat sekali. Ingat kaidahnya, al-jaza'u min jinsil amal. Kaidah barakallahu fik. Agar engkau menyadari, jika engkau mendapatkan atau ingin memperoleh ganjaran yang besar maaf dari Allah Jalla wa'ala, akan terlihat juga min jinsi amalika. Berikan maaf kepada orang. Berikan ampunan kepada orang. Niscaya Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Barakallahu fikum. Faya'fu anhu wa yasfahu wa yuhsinu ilaihi ala dhunubihi wa yashulu alaihi afuhu wa sabruh wa yakfil aqilu hadhil fa'idah wa yakfil aqila hadhil fa'idah. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan maaf kepadanya dan berbuat baik. Barakallahu fikum. Hal ini akan memudahkan bagi orang tersebut untuk bersabar. Maka cukup faedah ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bagi orang yang berakal. Anda diuji. Al-jaza'u min jinsil amali. Anda ingin kebaikan di dalam hidup? Ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Dalam ujian ini, ingin kebaikan? Berikan maaf kepada orang yang melakukan atau berbuat salah pada dirimu, berbuat zalim pada dirimu. Ini makna dari faedah yang keenam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. As-sadis, as-sabi, yang ketujuh. Ayya'lama annahu idha ishtagalat nafsuhu bil intiqami. Hendaklah dia mengetahui, orang yang sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala tersebut, hendaklah dia mengetahui bahwa menyibukkan dirinya untuk ingin membalas, bil intiqam, menyibukkan dirinya untuk ingin membalas, wa talabil muqabalah da'a alaihi zamanuhu wa tafarraqa alaihi qalbuhu wa fatahu min masalihihi ma la yumkinu istidrakuhu. Kata beliau, kalau dia menuntut imbalan barakallahu fikum, pembalasan akan sia-sia doa alaihi zamanuhu. Hilang barakallahu fikum waktu yang berguna bagi dia. Bagaimana tidak? Orang yang telah berbuat zalim itu lari. Dia masih punya keinginan untuk kemudian membalas barakallahu, dia cari dia ini. Habis waktunya barakallahu fikum yang berguna. Habis. Da'a alaihi zamanuh. Wathani. Watafarraka alaihi kalbuhu. Tercabik-cabik barakallahu fikum hatinya. Tidak akan tenang. Yang ketiga kata beliau, wafatahu min masalihihi malam la yumkinu istidraku. Akan luput kemaslahatan-kemaslahatan buat dirinya yang dia tidak mungkin akan mendapatkannya lagi. Mencari orang ini, apalagi bagaimana caranya membayar orang, bagaimana caranya kalau sekiranya tidak dijerat oleh hukum, bagaimana berpikir. Hilang barakallahu fikum waktunya. Tercabik-cabik hatinya. Ditambah lagi, kemaslahatan hidupnya akan lenyap barakallahu fikum. Wala'alla hadha a'zam alaihi minal musibah allati nalathu min jihatihim. Jangan-jangan ini adalah musibah yang menimpanya lebih besar dari apa yang dia dapatkan dari orang yang mencela dan mencacinya. Ini musibah lebih besar. Tidak tenang, tidak tentram, waktunya habis, hatinya tercabik-cabik, kemaslahatan mau ibadah mau ini sudah tidak ada, kecuali yang ada membalas. Pokoknya membalas, mencari dia dimanapun dia berada. Ini adalah musibah yang lebih besar dibanding dengan musibah yang menimpa dirinya yang datang dari mereka. Fa'idha afa wa safaha faragha qalbuhu wa jismuhu lima salihihi allati hiya ahammu indahu minal intiqam. Kalau dia memberikan maaf, kalau dia membuka peluang untuk memaafkan, maka akan tenang hatinya, badannya sempurna untuk mengejar kemaslahatan dirinya yang dia akan tentu ini, kata beliau, aham, lebih penting daripada dia melakukan al-intiqam, membalas dendam barakallahu fikum. Mungkin saya dan segenap ikhwani wa akhwati telah mengalami demikian. Bagaimana perasaan kita, bagaimana kondisi kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita ketika kita ingin membalas karena ada orang yang berbuat zalim barakallahu fikum pada diri kita. Asamin yang kedelapan. Anna intiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi fa inna ar-rasul alayhi salatu wassalam man taqama li nafsihi qad. Bahwa sikap ingin membalas, ingin menuntut hak, dan ingin membela kepentingan dirinya, sungguh Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah melakukan hal itu membalas untuk dirinya sendiri. An-Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'idha kana hadha khaira khalqillah wa akramahum ala Allahi lam yantaqim li nafsihi ma'a anna adhahu adhallah wa yata'allaku bihi huquqad din yata'allaku bihi huquqad din wa nafsahu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. كتب اليوم قالوا سجى بليو نبيك عليه الصلاة والسلام terbaik makhluk Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melakukan intiqam, membalas dendam buat dirinya sendiri. Sebaik orang, orang yang paling mulia di sisi Allah dari makhluk ini tidak pernah membalas dan membela untuk kepentingan dirinya sendiri. Bersamaan mengganggu dia, menyakiti beliau, menyakiti Allah Jalla Subhanahu. Karena hak-hak beliau terkait dengan hak agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, beliau tidak membalas untuk membela dirinya sendiri. Wa nafsuhu ashraful anfus. Bersamaan dengan itu, kepribadiannya, jiwanya semulia-mulia jiwa. Dan sebersih-bersih. Dan yang paling baik jiwa, barakallahu fikum. Jauhnya kepribadian beliau dari akhlak-akhlak yang tercelah, pintu untuk mencela dia sama sekali tidak ada. Tidak ditemukan oleh orang-orang kafir, musyrikin, sehingga yang ada adalah berdusta. Yang ada adalah menuduh, barakallahu fikum. Karena tidak menemukan pintu untuk mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka berdusta, barakallahu fikum. Amma nahnu, pintunya terlalu banyak. Saya mengatakan pintunya terlalu banyak. Saya menggambarkan tentang kepribadian atau diri sendiri. Banyak pintu-pintu untuk kemudian kita menjadi orang yang tercela. Akhlak, adab, banyak hal-hal yang dengannya itu menjadi alasan untuk kita dicela, barakallahu fikum. Kita tampil habiskan waktu untuk membela diri kita sendiri. Untuk membela kepentingan diri kita sendiri. Wa nabiyyuna alaihi salatu wassalam, orang yang paling bersih jiwanya, orang yang paling baik jiwanya, orang yang paling jiwa paling bagus kepribadiannya, paling jauh dari akhlak-akhlak yang mazmum, akhlak-akhlak yang tercela, tidak pernah melakukan usaha untuk membalas buat dirinya sendiri. Intisar li nafsihi. Tetapi yang ada adalah memberikan maaf, barakallahu fikum. Memberikan maaf, rahimani wa rahimakumullah. Wa nahnu, sementara kita dari banyak pintu, banyak peluang untuk kita tercela, untuk kita diuji dengan musibah dari Allah Jalla Subhanah. Maka barakallahu fikum, beliau mengingatkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan engkau lakukan, jangan engkau perbuat. Bandingkan dirimu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau tidak pernah membalas, tidak pernah memberikan pembelaan buat dirinya sendiri. Barakallahu fikum. At-tasi yang kesembilan. In udhiya ala ma fa'alahu lillahi. Jika dia diuji, disakiti, karena dia melakukan sesuatu karena Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, in udhiya ala ma fa'alahu lillahi. Kalau dia diuji, disakiti atas apa yang dia lakukan lillahi, karena Allah Jalla wa'ala. Au ala ma umira bihi min ta'atihi wa nuhiya anhu min maksiatihi, wajab alaihi sabru wa lam yakun lahul intiqam. Jika dia dicela, disakiti karena dia melakukan sesuatu karena Allah, atau dia dicela dan disakiti karena dia di atas perintah Allah untuk mentaatinya, atau meninggalkan larangan, barakallahu fikum, karena bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, wajib atasnya untuk bersabar. Wajib atasnya, barakallahu fikum, untuk bersabar. Dan jangan dia untuk membalas, rahimani wa rahimakumullah. Fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu 'ala Allah. Sungguh karena dia itu disakiti di jalan Allah Jalla wa Ala, maka nilai ganjaran upah hasil buah dia akan dapatkan dari sisi Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Walihadha, beliau memberikan gambaran contoh. Lamma kanal mujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillahi lam takun madmunatan. Sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah, di saat tertuangkan darahnya, lalu kemudian lenyap harta bendanya di jalan Allah Jalla wa'ala, tidak ada lam takun madmunah, tidak ada jaminan gantinya. Tidak ada, barakallahu fikum. Lalu di mana gantinya yang disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala? Tidak ada gantinya di dunia, lalu kemudian digantikan dengan darah, lalu ditukar harta bendanya, datang barakallahu fi abadan. Tidak. Akan tetapi Allahu jalla wa ala ishtara minhum anfusahum wa amwalahum fathamanu ala Allahi la ala al-khalqi. Akan tetapi Allahu jalla wa ala yang melakukan perniagaan bersama mereka, membeli jiwa-jiwa mereka, membeli harta mereka, harga itu ada di tangan Allahu jalla wa ala, tidak ada barakallahu fikum di tangan manusia. Faman talaba samana minhum lam yakun 'alallahi tamanun. Barang siapa yang menuntut harga, lalu dia membalas, lalu ini, lalu itu. Barang siapa yang menuntut harga dari manusia, tidak akan memiliki harga dan nilai dari sisi Allah Jalla wa'ala. Dia tidak akan dapatkan. Dia tidak akan peroleh. Kalau dia menuntut dari manusia, barakallahu fikum. Fa innahu man kana fillahi talafuhu kana 'alallahi khalafuhu. Barang siapa yang habis berakhir binasa karena di jalan Allah jalla wa ala, maka gantinya itu ada di tangan Allah jalla wa ala pula. Tapi kalau kita membalas karena disakiti, kita membalas barakallahu fikum. Kita cari harga. Darah Anda bayar dengan darah. Misalkan barakallahu fikum. Ya. Mencari saman dari manusia rahimani wa rahimakumullah. Anda tidak mendapatkan harga dari Rabbuna Jalla Subhanahu. Engkau tidak mendapatkan harga rahimani wa rahimakumullah. Segala apa yang engkau korbankan, habis berakhir, hilang, binasa. Karena Allahu Jalla wa'ala. Dan di jalan Allahu Jalla wa'ala, gantinya. Engkau akan bisa dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana qad udhiya ala musibatin. Fal yarji billawmi ala nafsihi. Wa yakunu fi laumihi laha syughlun an laumihi liman adzahu. Kalau dia disakiti, udhiya disakiti sebagai musibah atas dirinya, lalu dia berusaha untuk laum, mencela dirinya sendiri, melakukan koreksian terhadap dirinya, maka koreksian dia mencela dirinya ini menyibukkan dia untuk mencela orang yang sedang menyakiti dirinya. Barakallahu fikum. Lakukan pencari tahuan. Apa? Jangan-jangan dosa yang saya lakukan, yang saya tidak sadar. Ya Allah, berikan maaf hambamu ini. Meminta kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa in kana qad udhiya ala hadzin falyuwattin nafsahu ala sabri. Fa inna nailal hududhi dunahu amrun amarru minas sabri. Jikalau dia disakiti terkait dengan hal bagiannya barakallahu fikum, maka hendaklah dia memfokuskan dirinya untuk melatih mendidik kesabaran. Disinilah letak nilai bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam kepada rakyat yang ingin bahagia, rakyat yang ingin beruntung dan terpelihara, terjaga kehormatannya. yaitu bila pemimpinnya mengambil hak-haknya, mengambil hak rakyat ini, berbuat zalim, barakallahu fikum. Apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menyuruh kita mengambil hak kita, menuntut hak kita kepada pemimpin. Atau apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam indah? Bersabar. Berikan apa yang mereka maukan. Minta hakmu kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bimbingan barakallahu fikum yang menjadikan rakyat itu terhormat hidupnya. Tapi jikalau dia berkoar, berteriak-teriak, menuntut haknya, padahal yang dizalimi bukan haknya. Itu pun juga dalam anggapannya, berteriak. Pertama, dalam pandangan syariat dan agama, perilaku engkau ini tercela, barakallahu fikum. Belum lagi natijahnya. Nilai yang akan lahir, rahimani wa rahimakumullah. Kerendahan yang engkau dapatkan dan kehinaan. Oleh karena itu Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, ketika barakallahu fikum memberikan bimbingan kepada rakyat agar beruntung hidup, terus dalam kenyamanan, terus dalam ketenangan dan ketenteraman, bila sang pemimpin mengambil hak engkau, berikan dan mintalah hakmu kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, barakallahu fikum, maka engkau menuntut bagianmu. Engkau menuntut, barakallahu fikum, pembelaan terhadap dirimu. Ternyata itu perkama amar. Lebih pahit lagi daripada engkau bersabar, barakallahu fikum. Sabar memang pahit, sebagaimana namanya. Tetapi nilai dan akibatnya, ahla minal asali, akan lebih manis daripada madu, barakallahu fikum. Ya, saya berbicara keumuman. Di sana ada madu yang apa? Yang pahit kan, barakallahu fikum. Ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Nilainya, barakallahu fikum, memang pahit. Bersabar. Tapi ketika engkau menuntut, barakallahu fikum, maka ini akan lebih pahit daripada kesabaran yang pahit itu. Faman lam yasbir ala haril hawajir wal amtari wal thulut wa masyakkatil asfar walususit tarik falahail wa illa falahajatalahu fil mutajir. Kalau anda ingin jadi pedagang, tapi enggak siap untuk mendapatkan derita panas. Ini gambaran di masa yang silam. Perjalanan padang pasir. Membawa barang dari kota Mekah menuju Syam. Perjalanan panjang, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, begitu sebaliknya. Kalau anda tidak siap menjadi pedagang, atau kalau anda sebagai pedagang enggak siap untuk mendapatkan panasnya, barakallahu fikum, kemudian tidak siap untuk tersirami hujan atau salaj, atau tidak mau menanggung beban perjalanan yang panjang, atau tidak mau berhadapan dengan para pembegal, para perampok, barakallahu fikum, ya tidak usah jadi pedagang. Tidak usah, barakallahu fikum, jadi pedagang. Artinya bahwa memang semuanya berisiko di dalam hidup. Bahkan resiko berjalan bersama iman, ai maknanya ujian dan cobaan, itu lebih besar. Tapi nilai di belakangnya dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala, lipatan nilai di dunia dan juga di akhirat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza amrun ma'lumun indan nasi anna man sadaqa fi talabi syai'in minal asya buddila minas sabri fi tahsilihi biqadri sidqihi fi talabihi. Sesuatu yang sudah dimaklumi oleh semua orang bahwa orang yang benar-benar jujur dalam barakallahu fikum mencari sesuatu, maka dia barengi dengan penuh kesabaran akan diganti dan dia akan memperoleh berdasarkan kejujuran dia di dalam menuntut dan mencari barakallahu. Masya Allah, pantas ya. Dulu di pondok orangnya tekun belajar. Sekarang menjadi da'i ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dulu orangnya jadi ketekunan kejujuran engkau akan menjadi catatan di belakang hari. Itulah yang difahami. Sebaliknya, ya wajar orang ini. Atau anak, dulu di pondok, waduh malasnya nemen. Disuruh ini, disuruh itu, melawan. Disuruh ini, diingatkan sekali dua kali. Tidak mau pokoknya ngelawan, membangkang. Ya pantaslah. Dia hidupnya seperti itu. Ini sesuatu yang maklum. Barakallahu fikum di tengah manusia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-ashir yang ke-10 dan terakhir, karena tidak mungkin saya akan menyampaikan sampai ke-20-nya. Semoga ini menjadi penghibur buat diri saya dan segenap ikhwani talabatul ilm yang duduk bersama kita mendengarkan wejangan barakallahu fikum min ulama'ina. Al-ashir yang ke-10. Ayyashhada ma'iyyatallahi ma'ahu idha sabara wa mahabbatallahi lahu idha sabara wa ridahu wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu anwa' al-adha wal-madarra ma la yadfa'uhu ahadun anhu ahadun min khalqihi. Yang ke-10, hendaklah dia menyaksikan bahwa kebersamaan Allah Jalla wa'ala menyertai dirinya idza sabara, apabila dia bersabar. Terlebih tullabul ilm yang belajar ilmu barakallahu fikum, sabarkan diri sesaat, lawan segala macam bentuk bisikan yang datang menghampiri engkau, sesuatu yang akan mengganggu ibadah engkau, dekatnya engkau dengan Al-Quran yang mengganggu untuk menengadahkan dirimu, tangan engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Singkirkan. Berbaju dengan baju kesabaran. Allah Jalla wa'ala akan menyertai engkau barakallahu fi. Ketika mendapatkan ujian perih dan pedih, engkau tetap bersama Rabbuka Jalla subhanahu. Kedua, beliau mengingatkan cinta Allah Jalla wa'ala akan diberikan kepadamu bila engkau bersabar. Dan ridhonya engkau dapatkan bila engkau bersabar. Jika Allah Jalla wa'ala selalu bersama dia, Allah Jalla wa'ala akan membentengi dia dari berbagai macam gangguan dan kemudaratan di dalam hidup. Benar, gangguan itu datang, Allah akan menjaganya. Allah akan melindunginya dari berbagai macam bentuk madharrah, barakallahu fikum, yang orang lain tidak sanggup untuk menolaknya hal itu. Allahu Jalla wa'ala yang berbuat. Kapan, barakallahu fikum? Ketika engkau memiliki kesabaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita diingatkan firman Allahu Jalla wa'ala. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan di dalam ayat ini beda dengan firman Allahu Jalla wa'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Beda, barakallahu fikum. Letak perbedaannya adalah kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar itu punya nilai plus. Kebersamaan Allah bersama orang yang bersabar, Allah maha melihatnya, Allah maha mengetahuinya, Allah maha barakallahu fikum mendengarnya, Allah maha melihatnya, maha-maha segala-galanya. Dan di sana ada khususiyah, kekhususan yang diberikan setelah kebersamaan yang bersifat umum. Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Allah bersamanya. Allah melihatnya. Namun di sana ada tambahan yang membedakan kebersamaan Allah yang bersifat umum, yaitu at-ta'yidu wan nasr. Pembelaan dan pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar, barakallahu fikum. Bukankah ini yang kita harapkan, rahimani wa rahimakumullah? Jawabannya iya. Dalil yang terakhir yang dibawakan, wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allahu Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Pada pembahasan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, kita cuma mengambil kesabaran bila mendapatkan ujian dan cobaan. Namun di sana ada kesabaran yang engkau juga harus miliki bila engkau ingin bersama Allahu Jalla wa'ala. Ay ta'yiduhu wa nasri. Ay pertolongan dan pembelaan dari Allahu Jalla subhanah. Keep sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan, barakallahu fikum, larangan-larangan agama. Dan sabar di saat engkau diuji dan dicoba oleh Allahu Jalla subhanahu. Kalau anda bersabar ketika diuji, lalu tidak sabar dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ya tidak ada nilainya sabarmu, barakallahu fikum. Maka sampailah kita kepada pembagian sabar, kesabaran di dalam ketaatan, kesabaran di dalam menjaga diri dari kemaksiatan, dan sabar, barakallahu fikum, dari menerima ketentuan dan keputusan dari Allahu Jalla wa'ala. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allahu Jalla wa'ala mencintai, barakallahu fikum, orang-orang yang bersabar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan pertanyaan, ada satu kotak kurang sedikit. Ya. Jadi barakallahu fikum. Saya yakin antum di sini bersama asatidzatu a'lam wa afdal minna rahimani wa rahimakumullah. Ikhwanuna bisa mengajukan semua masail kepada beliau rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum. Dan juga semoga memberikan barokah terhadap perpisahan kita. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan pertemuan ini karena Allah Jalla wa Ala. Dan memisahkan pula karena Allah Jalla wa Ala. Saya cinta kepada ikhwani semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin apa yang selama ini saya duduk bersama ikhwanuna, banyak kekurangan, banyak khilaf. Saya mohon maaf. Itulah kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Dan juga ditopang oleh syayatin. Semuanya kebenaran yang keluar dari penyampaian minallahi jalla wa'ala. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya mengucapkan assalam, saya mengingatkan kembali rasa syukur yang dalam setelah mengucapkannya kepada Allah Jalla wa'ala, kepada siapapun yang ikut andil di dalam terlaksananya kebaikan ini. Barakallahu fikum. Saya bisa menziarahi ikhwani ahlus sunnati wal jamaah, berbagi nasihat rahimani wa rahimakumullah, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan ganjaran kepada mereka lebih besar dari apa yang mereka korbankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.